Mitra bisnis perbaikan iklim investasi terus dilakukan oleh berbagai pihak di Indonesia agar minat investasi di dalam negeri dapat langsung terrealisasi dengan baik. Namun biasanya banyak pihak lebih tertarik membicarakan soal hambatan investasi dibanding perbaikan-perbaikan yang sudah dicapai. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah tersambung dengan ekonom Khatib Basri. Mas Khatib, apa saja pencapaian perbaikan iklim investasi yang sudah dimiliki Indonesia hingga saat ini menurut pandangan Mas? Sebetulnya cukup banyak ya, tetapi yang jadi masalah pemerintah memang di dalam PR itu kurang baik ya, di dalam mengkapitalisir apa yang sudah dibuat. Saya nggak tahu ini penyebabnya proses penyampaiannya yang memang kurang terlatih ya, birokrasi, atau memang buat media itu kalau ada yang baik itu nggak terlalu menarik. Saya nggak tahu, mungkin kombinasi dari bahwa bad news is a good news gitu ya, good news is a bad news, saya nggak tahu. Tapi saya nggak mau prejudice lah mengenai itu. Yang menurut saya mesti dilakukan adalah PR-nya, penyampaian informasinya itu lebih baik. Nah, ada hal yang saya kasih contoh ini konkret. 2005 misalnya ya, itu kalau Anda mau bikin usaha di Indonesia, saya bicara rata-rata, time to start up business itu 150 hari. Berarti 150 hari itu berapa? 5 bulan. 150 hari itu 5 bulan. Anda bayangkan kalau Anda jadi investor, 5 bulan uangnya mati. Kalau kita bicara mengenai uang 100 ribu rupiah, nggak apa-apa, nggak ada ini. Tapi kalau Anda bicara mengenai proyek ratusan miliar, 5 bulan uangnya mati, itu berarti ada biaya bunga yang harus ditanggung selama 5 bulan, kan? Kalau bunganya 10%, katakanlah proyeknya 500 miliar, itu kan kita bicara mengenai 50 miliar setahun, berarti 6 bulan kan 25 miliar sendiri, ya nggak? Itu biaya bunganya, ini kalau bunga waktu itu hanya 10%. Kalau interest rate-nya jauh lebih tinggi lagi, ini cuma untuk gampangin. 25 miliar, karena dia harus nunggu, hanya karena nunggu. Nah, kemudian yang dilakukan, itu berhasil diturunkan. 150 ke 90 ke 60 ke 45. Nah, misalnya di dalam BKPM, registrasi sekarang 1 hari. Anda kalau daftar, kalau hanya registrasi aja, pendaftaran dalam 1 hari selesai. Kalau Anda ngurus izin, paling lama seminggu. Jadi kemudian dibuat SOP-nya. SOP itu dalam arti kata, Standard Operating Procedure, bahwa kalau ini melakukan pengurusan, tidak boleh lebih dari sekian. Kalau lebih dari sekian, maka itu akan ada implikasinya gitu, kepada kondite. Dan ini kemudian misalnya kita laporkan kepada UKP4. Ada auditnya. Jadi bisa dilihat di dalam proses itu gitu. Kecuali ada kasus-kasus khusus misalnya, di mana harus butuh verifikasi yang bagaimana gitu. Tetapi SOP-nya itu adalah 7 hari. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.